mata tertari. Dari seberang ku datang, hanyalah untukmu. Datang dari negeri timur, dengar di sini ada seorang putri sedang patah hati. Apakah dirimu? Jauh-jauh dari jauh datang untuk kamu. Pasti ku berjalan menelusuri arah ketujuan. Segelas madu atau sekaleng susu, tapi yang ku bawa ini hanya apa dong mas? Hanya sebungkus jamu sebagai penawar luka di hatimu. Kalau kau serang stres, jangan dikompres dengan es, tapi tempelkan tanganku. Di mana dong? Tepat di keningmu, semoga jernih. Thank you.

Penuh dusta, kembalilah pada jalan. penuh dusta. Kembalilah pada jalan tak bernoda.